Musalla di tempat kami sudah selesai pada waktu membangun juga memakai kompas standar. Setelah ada yang mengaku imam, susunan saf dirubah. Alasannya kurang kiblatnya, yakni maksudnya tidak pas. Sekarang di musalla safnya jadi miring-miring dan mengurangi jumlah jamaah karena banyak tempat yang terbuang atau mubadir. Jadi ini ikhtilaf kompas. Terjadi ikhtilaf kompas. Kompas dahulu mengatakan arahnya demikian. Kompas yang berikutnya nyatakan arahnya lain. Intinya insyaallah ta'ala sah. Ya. Kita tidak bisa seperti di negeri kita ini mengerjakan sholat persis tepat. Tidak meleset sedikit pun. Itu enggak bisa kita memastikan. Itu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengarah kepada jihad. Cukup mengarah kepada arah. Ya, nih, arah kiblat ini. Ya sudah. Ya, itu arah kiblat. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat." Antara timur dan barat kiblat. Itu di Madinah. Kalau di negeri kita, antara utara dan selatan itulah kiblat. Ya. Nah. Kalau kita telah berusaha membangun, kemudian ada alat seperti kompas itu yang mendekatkan kepada arah yang lebih tepat, ya sudah cukuplah. Nah, adapun khilaf ribut dalam masalah ini, mana kompas yang benar, mana kompas yang bid'ah, ini yang repot yang seperti ini. Ya, Allahul Musta'an. Insya Allah Ta'ala, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.